Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qunidina 'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah ta'ala wa tawfiqihi. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan seputar al-mutlaq wal-muqayyad. Naam. Ma huwa al-mutlaq wa ma huwa al-muqayyad? Abd al-Malik. Aina hu? Hakikah bila qaidin wal muqayyad. Al muqayyad lughatan المقيد في اللغة ما جعل فيه ما جعل فيه هاي واصطلاحا دل على الحقيقة بقيد. طيب أبا عمر ما حكم حمل المطلق على المقيد؟ ما حكم حمل المطلق على المقيد؟ Thank you. في تفسير القرآن. Nah, karena kitabnya belum difotokopi hal telah, sehingga untuk melengkapi pembahasan masih dalam pembahasan 14 Al-Alfar. Madrulat yang keberapa ini? Ke? 6. Jadi 7 ke 8. Al-Mujmal Wal-Mubayyan. Ada istilah Al-Mujmal Wal-Mubayyan. Al-Mujmal Wal-Mubayyan. Kalau mujmal, ini arti bahasanya lafaz yang masih global, mujmal. Ya, entah tersebut dalam sebuah ayat ataupun dalam hadis, perintah atau larangan, namun belum jelas bagaimana kaifiah dan semisalnya terkait dengan larangan dan berita tersebut, namanya mujmal. Ya, kalau lebih spesifik, al-mujmal luwatan al-mubham wal-najmu. Mujmal secara bahasa maknanya adalah al-mubham wal-majmu, sesuatu yang samar namun terkumpul. Ya, global. Ya. Wastilahan, adapun secara istilah ahli usul, yang namanya mujmal adalah ma yutawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Ma yutawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Segala sesuatu atau semua lafaz yang bisa dipahami maksudnya dengan adanya penjelasan dari lafaz yang lain. Ya, mari tawaqqafu murad minhu ala ghairi. Setiap lafaz yang bisa dipahami maksud dari lafaz tersebut dengan adanya keterangan dari lafaz yang lain, namanya mujmal. Contoh, qawluhu ta'ala wa aqimu shalah. Apakah diterangkan dalam ayat? Perwak ikhtiar salat yang diinginkan dalam Al-Quran Al-Karim. Penjelasannya namanya mubayyan. Baik. Contoh yang lain. Qawluhu ta'ala. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَالْمُطَلَّقَاتُ, dan wanita-wanita yang ditalak. Ya tarabbasna bi anfusihim, mereka menunggu masa iddah dalam kata puluh, selama 30. Apa yang diterangkan dalam ayat, berapa lama 30 itu? Tidak kita masih minimal. Nah, kalau melihat dari makna puluh ini, ada dua kemungkinan. Imma at-tuhru wa imma al-hayu. Ya toh, bisa jadi 3 kali suci, bisa jadi 3 kali hayu. Itu makna puru. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, yang ini pendapat kalau salah tata puru ini 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Tuh, kok bisa? Padahal ayatnya masih berubah. Karena 3 puluh itu saja. Bisa 3 kali suci, bisa kali 3 kali haid. Nah, dia memilih pendapat puluh di sini 3 kali haid. Dengan dasar sabda Rasul alaihi salatu wassalam memberikan keterangan kepada wanita yang haid, lidah sendiri engkau, kalau secara bahasa lidah sendiri duduklah diri, maksudnya jangan sholat ya. Lidah sendiri jangan sholat ya. Ayyama, pada hari-hari ayyama akhra'iki, ayyama akhra'iki litajriji, engkau oleh wanita yang haid duduk di rumah jangan sholat. Ayyana akhra'iki, pada hari-hari urukmu. Hari-hari, hari haid. Tadi mujmal yang ada dalam ayat salah tata puluh diterangkan dalam hati ya. Artinya bisa dibisi ayyana al-mubhar wal-muwaddah. sesuatu yang sudah jelas dan terang, namanya mubayyan. Wastilahan adapun dalam istilah syar'i, ma yufhamul murad minhu, al-mubayyan dalam istilah ahli usul ini, ma yufhamul murad minhu, segala sesuatu yang menerangkan apa yang diinginkan dari nas mujmal, atau segala sesuatu yang sudah dipahami maknanya. Imma bi asli al-wada', atau ba'da at-tabyin, ya. Mubayyan ini bisa dipahami maknanya imma bi asli al-wada', terkadang dengan bentuk asalnya. Jadi orang lihat lafaznya langsung paham tanpa perlu penjelasan dari lafaz yang lain. Au ba'da at-tabyin, atau setelah dijelaskan ada lafaz yang lain. Contohnya, Allah yang menciptakan sab'a samawat, tujuh langit. Lafaz samawat mubayyan, sudah jelas. Samawat ini maksud apa? Langit, ya. Nah, iya. Apakah butuh keterangan yang lain? Langit yang mana? Mana tuh langit itu? Hilang. Ya benar. Sudah jelas ya, itu sulari dan itu sulari. Ini berarti min asli wadu, dari bentuk asalnya sama atau setahan kan? Ya, tanpa perlu keterangan dari bapak. Contoh yang lain, wakawi firman Allah azza wa jalla, pakai contoh yang lain, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Asalnya salat ini mujmal, ya kan? Mujmal, mujmal apa itu? Mujmal berubah menjadi mubayyan dengan adanya hadis Rasulullah SAW bersabda, salu kama ra'aitumuni usalli. Ya, ketika Allah menyebutkan wa'ati musfalah, tegakkanlah salatnya. Bagaimana? Diterangkan dalam hadis, salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku menegakkan salat. Berarti yang diinginkan seperti kaifiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di salat. Ya, sehingga lafaz aqimus shalah menjadi mubayyan setelah adanya hadis shallu kama ra'aytumuni usalli. Bapak kalau teman-teman lihat aqimus shalah mujmal, ya, ketika menengok adanya hadis shallu kama ra'aytumuni usalli berubah menjadi mubayyan. Ya. Tidak langsung muncul dengan muncul kalau namanya para sahabat, ya, awal mulanya hukumnya mujmal. Lalu setelah itu datang tadi dari Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun ada istidlalnya. Allah wa'alaikum insyaAllah ta'ala. Seperti misalkan ayat yang berbicara tentang masalah kuat fakulu wa syurubu hatta yatabayyana lakum khayrul abyadu min khayril aswad. Awal mula yang turun pada ayat ini hatta yatabayyana khayrul abyadu min khayril aswad dikarang oleh para sahabat umum, ya kan, sampai jelas benang putih dari benang hitam, sehingga ada di antara mereka, ya toh, menaruh di atas batangnya benang putih, benang hitam. Mereka terus makan dan minum sampai betul-betul jelas, oh ini benang putih, ini benang hitam. Ya toh, ya, ayo. Kemudian turun ayat berikutnya lanjutannya minal ikhajat. Oh ternyata benang putih dan benang hitam itu yang dimaksud adalah fajar tadi. Nah, begitu pula keterangan tentang masalah hukum-hukum syariat yang lain. Nah, kemudian masalah apa? Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lil ahkam al mujmala yakunu بقوله أو فعله أو بهما معا. بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم keterangan atau penjelasan dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang hukum-hukum yang mujmal ini beliau lakukan dengan tiga cara. Yang pertama diqaulihi, dengan sabda beliau alaihi salatu wassalam saja, diterangkan dengan ucapan. Atau cara yang kedua bifi'lihi, beliau menjelaskan hukum yang mujmal yang masih global diterangkan dengan tindakan beliau saja. Au bihima ma'an, atau diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Ya. Yang berwarna contoh apa tadi? Coba itu kasih contoh kalian merosot di lepau keterangan dari Rasul tentang sebuah hukum yang mujmal dengan sabda beliau saja. disebutkan hukum yang mujmal terlebih dahulu, entah dalam hadis atau ayat. Ini masih umum, diterangkan dengan satu rasul ini. Nah, itu jangan yang terlalu padat. Ini butuh wasi ulitilah. Ucapannya tapi kalau gambar lain kemudian misalnya aku yang lain hadir dan bukti balas, ya kan? Ketika ada orang yang tidak salahnya, Rasul memberikan pengarahan di mana cara salat yang benar, kan gitu? Tapi ada dari Paul atau dari PD. Nah, karena yang jelas ya. Cukup. Contoh yang lain seperti, okay. media salat salat al-wudu salat sederhana. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis menerangkan tentang gerhana. Ya kan? Jadab innaha ayatun min ayatillah. Termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Ya dah, lagi mau diakhir walaupun hayati, bukan karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Ya dah, sabila ra'aytum minhu syai'an fasallu. Kalau kalian melihat, sabila ra'aytum minhu syai'an fasallu, melihat gerhana fasallu, maka salatlah. Mujmal, ada kaidah. Mujmal kan? Ketika kalian melihat gerhana kata Rasul, shalatlah maka shalatlah. Perintahnya mujmal, global seluruh sholat. Apakah sembarang sholat? Tidak. Ternyata diterangkan sholat yang diinginkan ketika melihat gerhana ini tata caranya bagaimana sholat gerhana, bukan seperti sholat-sholat yang lain. Yang kata Allah itu dengan ucapan atau dengan tindakan? Dengan tindakan. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, awli iman ma'an. Dengan dua-duanya, tindakan dia, ucapan juga dia. Seperti sholat. Nah, ini contoh dari akhmat. Seperti sholat. Akimus sholat. Tunaikanlah atau tegakkanlah sholat. Ini cara kaul dengan hadis al-Musi salat. Hadis orang yang jelas salatnya. Itu Rasul menerangkan bagaimana dia salat dengan salat ini. Nah, kemudian dari fi'il hadis tentang salatnya Rasul alaihi salatu wassalam di atas mimbar. Ya kan? Salatnya Rasul di atas mimbar. Rasulullah yang melakukan demikian supaya para sahabat mengetahui keidiah salat sesuai dengan penggunaan dia akhirnya salat. Ini mujmal wal mukayyad. Baik, kemudian Thank you. Maksudnya apa? Jangan aku suruh lagi. Jadi bahasa yang lebih tepat itu bukan hamdul minimal alal mubayyan. Ya, sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, li kulli maqamin maqam, kan gitu. Ya, gimana bahasa yang tepat? Bahasa yang tepat yajib ala kulli muslimin al-amal bil mujmal mada hafala bayanuhu. Ya, apa itu? Aduh, banyak Ya. Oh, ini kan ada pertanyaan. Ya, Pak. Ya. Kita insya Allah masuk pada tabtibnya. Ya, Allah, ya. Insya Allah, ya. Ambil tiba ini dengan keterangan singkat tentang orang itu lebih. Dari awal mengajarkan masih utuh. Kalau yang ini yang berjuta, nah, ini nanti praktek untuk banyak usul tekniknya, sekaligus mengetahui cara singkat keluar intuitif. Insya Allah Tuhan. Nah, kurang lebih maaf. Subhanallahumma wa bihamdih. Insya Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu. Thank you.